Hello. Yoi. Halo. Ha, aku dah siap korang rasa bayar. Siap bayar apa? Kau boleh tanya aku siap bayar apa? Hey, hari ni kan kita balik kampung. Mimpi ke? aku ingat. Kita suruh balik. Seminggu kita berpuasa kat sana. Aku dah siap. Okay, baik. Aku tunggu korang je. Tapi aku... Jom saya hantar awak balik. Hantar balik? Thank you.